Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَاضِرِينَ yang saya muliakan dan saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, memujinya, menyanjungnya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semuanya, termasuk kemudahan untuk kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidu Waladi Adam, Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang semakin mendekati akhir atau yaumul qiyamah, semakin banyak kerusakan-kerusakan dan fitnah, ujian-ujian. Sehingga kita semakin merasa betapa butuh dan perlunya kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, kejelekan-kejelekan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan dari kejelekan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman ya yang banyak kejelekan, akhir zaman. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah-fitnah, semua kejelekan-kejelekan. Seperti disebutkan di dalam doa di akhir tasyahud sebelum salam, ya. Kita disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah, fitnah yakni ujian dan kejelekan kehidupan, wal mamat, dan juga kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Ini salah satu contoh doa yang mari kita amalkan, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita amalkan doa ini, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, kejelekan-kejelekan, terlebih di akhir zaman. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Di antara kejelekan yang cukup banyak di akhir zaman, di zaman-zaman kita ini adalah ya berkembangnya berita-berita yang terkadang kita tidak mengetahui kebenarannya. Ya. Gosip, ya, berita yang tidak jelas, ya, sehingga dijadikan bahan perbincangan, dijadikan bahan diskusi, padahal itu perkara-perkara yang belum jelas. Atau bahkan itu adalah ghibah. Ya. Sampai ya disebutkan ada acara di salah satu stasiun televisi. Dikasih, dijadikan judul acara, ya, gosip. Isinya ya pembicaraan ngalor ngidul, ya, menggibahi orang, ya, berita-berita yang simpang siur. Jadi seakan-akan ya hal itu biasa. Padahal ini adalah kejelekan yang sangat besar, kejelekan yang sangat besar. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh kejelekan di akhir zaman. Yang kalau dulu orang gosip itu hanya satu orang, dua orang. Orang berghibah mungkin beberapa orang di rumah, mojok, di mana. Sekarang ini bukan lagi dua orang, tiga orang yang membicarakan. Tapi sudah menjadi pembicaraan halayak umum, dijadikan acara. Dijadikan acara di televisi. Ya. Dijadikan acara di radio barangkali. Ya, ditulis-tulis di surat kabar, di media sosial. Ya. Orang bisa berkomentar, orang bisa berbicara. Ya. Entah itu di WhatsApp, atau di Facebook, atau di mana. Ini termasuk kejelekan yang kita tidak mendapatkannya di masa yang telah lalu. Nggak usah lama-lama mungkin ya di masa ya 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu nggak ada yang seperti sekarang ini. Ya, media sosial yang demikian apa namanya menjamur. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah seputar itu. Jika Anda adalah seorang mukminat, jika kita adalah seorang yang beriman, maka sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari fitnah ini. Fitnah ghibah, fitnah gosip, fitnah mendiskusikan berita-berita yang hoak, ya, kita melarikan diri kita dari itu semuanya. Tidak menyaksikan acara-acara itu, tidak menimbrung acara-acara tadi, tidak memberikan komentar ya terhadap berita-berita yang tidak jelas itu. Ya, jika kita sebagai seorang mukmin, jika Anda sebagai seorang mukminah, maka ya di antara sifat orang yang beriman adalah menjaga lisan. Penting ini. Di antara sifat orang yang beriman, bukti keimanan seseorang adalah dia menjaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak baik. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia tidak berbicara kecuali yang baik. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa bicara yang baik, diamlah. Nah, demikian Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Ini kan jelas. Orang yang beriman itu mestinya seperti itu. Lesanya terjaga. Lesanya dijaga. Tidak mengucapkan kecuali yang hak. Tidak mengucapkan kecuali yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Lisan itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Dengan lisan seorang bisa mengibaratkan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Dia mencintai ayahnya, mencintai ibunya, dia bisa menyampaikan kepada ayah ibunya, "Wahai ayahku, wahai ibuku, aku mencintaimu." Dengan lisan Anda bisa menyampaikan yang bermanfaat, mengajari perkara-perkara yang baik kepada anak-anak Anda. Anda punya anak, punya cucu, "Le, kesini kamu nak, diajari begini. Kamu ingin hafal surat Al-Fatihah, ayo ikuti kakek, ayo ikuti ibu." Ya. Dengan lisan, seorang bisa mengibaratkan isi hati. Coba kalau seorang tidak ada nikmat lisan ini. Ya. Dengan lisan, seorang bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan, seorang bisa membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan lisan seorang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan lisan ya, seorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Oleh karena itu wajib kita syukuri nikmat lisan ini. Dan kalau tidak disyukuri, lisan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Lisan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi sebab kebinasaan kita. Sebagaimana lisan kalau dimanfaatkan dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, ini catat baik-baik, ingat baik-baik. Lisan itu kalau digunakan untuk yang bermanfaat, kita akan naik derajatnya di sisi Allah, diangkat derajatnya kalau digunakan dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau lisan itu tidak kita gunakan untuk yang bermanfaat, kita bisa menjadi orang yang rendah dan direndahkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya dengan sebab lisan. ya tinggal kita memilih. Apakah kita akan menggunakan lisan agar kita menjadi orang yang mulia, atau kita memilih, kita gunakan lisan, kemudian kita terhina. Tinggal kita memilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi, sudah mengutus para rasul, ya. Memberitahu mana yang bermanfaat untuk kita, untuk lisan kita. Ya. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dengan lisan seorang akan mulia. Sekarang kita sebutkan contohnya, ya. Contoh seorang diangkat derajatnya dengan lisan. Seorang diangkat derajatnya dengan lisan. Contoh yang pertama, seorang itu akan masuk Islam dengan mengucapkan kalimat apa? Tahlil, kalimat La ilaha illallah. Berarti dengan kalimat ini dia mulia, dia diselamatkan dari api neraka. Masuk ke dalam agama Islam dengan kalimat La ilaha illallah. Dan itulah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama hidupnya mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah. Yang maknanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. La, tidak ada ilaha ilah sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Nah, sampai ada orang yang mau mati, dia masih agamanya Yahudi, didatangi oleh Nabi. Untuk apa? Agar mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, agar selamat dari azab Allah dan agar masuk kekal di dalam jannah, surganya. Ya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk seorang pemuda Yahudi. Ada seorang pemuda Yahudi sakit keras. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menjenguk bukan sekedar menjenguk, tetapi beliau berdakwah. Mengajak pemuda ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Wahai anak muda, Qul La ilaha illallah. Ucapkan kalimat La ilaha illallah. Diam pemuda ini. Sampai akhirnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Begitu sang pemuda mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumah pemuda ini dengan sangat bersyukur dan bergembira. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Alhamdulillahilladzi angqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Ya. Diselamatkan dari api neraka karena lisannya. Kan demikian ya. Tadinya dia kritis, hampir mati Yahudi kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Datang Nabi alaihi salatu wassalam mengajak dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ternyata dia kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan mengucapkan kalimat yang mulia ini, La ilaha illallah, masuk dalam agama Islam. Dan Nabi pun kemudian bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Dimuliakan dengan lisan. Dengan sebab lisan dia mulia. Selamat dari api neraka dan kekal di dalam jannah surga Allah. Contoh yang lain, yang kedua. Contoh yang lain. Bahwasanya lisan itu kalau digunakan untuk yang bermanfaat, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah zikir dan doa. Zikir dan doa. menyanjung Allah, bertasbih, bertahmid, tahlil, ya, atau meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan, seorang akan mulia dengan itu. Seorang akan mulia dengan itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda tentang keutamaan kalimat empat. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini empat kalimat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'an akula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ternyata empat kalimat ini, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, ya, ketika seorang mengucapkannya sekali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi diucapkan berkali-kali. Nah, dan ibadah dengan lisan berupa zikir tidak butuh banyak tenaga. Oleh karena itu salah seorang sahabiah, saya lupa sahabiah itu, ataukah istri beliau, Saudah. Karena Saudah itu istri beliau yang sudah tua. Atau sahabiah yang lain, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah tua. Sudah tidak punya banyak kekuatan, apalagi perempuan. Tunjukkan aku amalan yang bisa aku lakukan dengan duduk. Ya, ini tidak banyak tenaga, apalagi orang sudah tua, sudah sakit-sakitan, dengkulnya sudah sakit, kakinya sudah sering semuten, kan demikian ya. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah tua, ajari saya amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi adalah ini, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, yang pahalanya besar. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Para ibu, ya, kaum muslimat yang sudah sepuh atau yang masih muda, ya, kita semuanya. Kita mengucapkan empat kalimat ini kapan saja bisa, sambil duduk juga bisa, sambil bekerja di dapur juga bisa, sambil menyiapkan sayur, sambil menyiapkan bumbu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kata Nabi, ya, ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai daripada dunia yang matahari menyinarinya, yakni dunia dan seisinya. Ya. Artinya dengan lisan ini seorang bisa mulia, bisa mulia. Ya. Seorang kadang sekarang mencari kemuliaan dengan dunia, memang demikian, ya, karena dunia itu orang kalau punya dunia banyak dimuliakan, dihormati. Ya. Taib. Punya tanah yang luas, punya pulau, punya perusahaan yang banyak, punya ini, punya itu. Ya, dimuliakan di tengah manusia. Tapi sekaya-kayanya orang di dunia, itu tidak mungkin mempunyai dunia dan seisinya, kan demikiannya. Tidak mungkin. Orang paling kaya di dunia sekarang ini, tidak punya dunia, tidak punya. Tetapi ternyata kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi memang lisan itu kalau digunakan untuk kebaikan akan, ya, mengangkat derajat seseorang. Ya. Masih banyak zikir-zikir yang lain, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bisa dipelajari. Sebagai bekal untuk kita hidup, bekal untuk kita beramal soleh. Tidak setiap orang bisa beramal dengan harta, karena harta itu ada batasnya. Tidak setiap orang bisa beramal dengan tenaganya. Ya, kadang dia tambah tua, tambah tua. Tetapi Allah membukakan pintu yang mudah, yaitu dengan lisan. Tasbih, tahmid, takbir. Nah, Yang ketiga, tadi contoh ya, ini semuanya masih contoh-contoh seorang itu diangkat derajatnya dengan lisan, ya. Satu, dia masuk Islam dengan kalimat La ilaha illallah. Dengan lisan dia masuk Islam. Kemudian dengan lisan dia banyak berzikir yang pahalanya besar di sisi Allah. Nah, dengan lisan pula, ya, yaitu dengan doa. Yang diantara doa itu adalah istighfar, memohon ampun. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Ini juga pembahasannya luas, ma'asyiral muslimin. Namun kita hanya sekedar menyebutkan satu buah contoh. Contoh zikir atau contoh doa dan istighfar yang akan menjadikan seorang mulia di sisi Allah. Yaitu doa yang disebut dengan sayyidul istighfar. Istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sayyidul istighfar, yang disebut dengan sayyidul istighfar adalah seorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini amalan lisan, yaitu dengan istighfar, membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, yang menciptakanku, yang menghidupkan dan mematikan aku, yang memberikan aku rezeki. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkau adalah zat yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. Dan aku berada pada janjimu, ya, dan perjanjian denganmu, ya. Aku akan berusaha menunaikannya semampu aku, ya Allah. Abu'ulaka bini'matika alaya, aku mengakui semua nikmatmu untukku, ya Allah. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku semuanya, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, ya Allah. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda, barang siapa membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, di waktu pagi sebelum terbit baca doa sayyidul istighfar, kemudian mati di hari itu, maka dia masuk ke dalam jannah, masuk dalam surga. Yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin, meyakini kandungannya. Demikian pula barang siapa yang membaca di waktu sore, kemudian dia mati di malam itu, maka dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ternyata dengan lisan, ya, kalau kita gunakan untuk beristighfar, membaca sayyidul istighfar, ketika kita mati di hari itu masuk surga, ketika kita mati di malam itu masuk surga. Ini kan luar biasa janji Allah, ya, yang demikian besar. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini, ya, semoga cukup untuk sebagai contoh bahwasanya lisan itu adalah nikmat yang sangat besar, yang kalau kita gunakan sebaik-baiknya maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebaliknya, sekarang kita masuk yang sebaliknya. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat lisan, dan kita tidak hati-hati di dalam menjaga lisan, maka kita akan menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang hina di dunia ini dan di akhirat kelak. Saya bacakan ya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang ada orang yang sengsara dengan sebab lisan. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha." Sungguh ada seseorang, kata Nabi, yang dia berbicara dengan satu kalimat, tidak banyak-banyak. Berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas tentang kalimat itu kebenarannya. Ya, tidak jelas ini kalimatnya. Yazillu biha finnar. Ternyata kalimat yang dia ucapkan itu menggelincirkan dia ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Sebagaimana timur dan barat, yakni dia ditenggelamkan ke dalam neraka sejauh-jauhnya, sebagaimana jauhnya al-masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kharrajal imamu Ahmad wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi dari hadis Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Sungguh ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, namun ternyata dengan kalimat itu dia ya terhempas ke dalam neraka ya sejauh 70 kharifan, 70 tahun. Fitnar di dalam neraka. Taib. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Jadi ternyata ada orang yang binasa dengan sebab lisannya. Saya sebutkan contoh, beberapa contoh dari orang-orang yang tergelincir dengan sebab lisannya. Yang pertama, kalau tadi dengan kalimat la ilaha illallah seorang masuk Islam, dengan lisan seorang masuk Islam dan dia kekal di dalam jannah, ada orang yang dengan lisan kafir, keluar dari Islam. Subhanallah. Ini yang paling parah. Dengan kalimat itu, kemudian seorang keluar dari agama Islam, keluar dari iman. Ya, contohnya, ya, mengolok-olok Nabi, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memperolok-olok Allah, Rasul, ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Allah dijadikan sebagai bahan untuk istihza, ya, mengolok-olok. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu perang Tabuk, ya, ada beberapa orang munafikin atau ada beberapa orang ya berkumpul biasa ngobrol, ya, ternyata yang diobrolkan itu adalah ya kejelekan. Mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan para sahabat, padahal para sahabat adalah ulama, padahal para sahabat adalah walinya Allah. Padahal para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in adalah orang-orang yang terbaik, tetapi diolok-olok. Ya. Di majelis itu, salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, "Ma ra'aina misla qurra'ina ha'ula arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu 'inda liqa." Kata orang itu, sungguh Muhammad dan yang bersamanya, yakni para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang pendusta. Luar biasa. Dikatakan Muhammad itu orang yang paling pendusta. sahabat-sahabat yang di sekitarnya juga pendusta. Akdabu al-sunan. Wa arghabu butunan. Orang yang rakus, banyak makan, sukanya makan. Wa ajbanu indal liqa, dan penakut, tidak berani perang. Ya. Demikian mereka ini mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Apa balasannya? Padahal mereka alasannya main-main. Ya Rasulullah, kami hanya sendaguro, kami hanya guyonan saja, kami hanya apa namanya? Ya sekedar duduk-duduk karena safar, karena santai kita duduk ngobrol ngalor ngidul, tapi yang diobrolkan dan yang dibicarakan adalah Rasul alaihi salatu wassalam, mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam, minta maaf kepada Nabi. Namun ternyata ayat Al-Quran sudah turun, ya, mengatakan bahwasanya mereka itu adalah kufur, kafir. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Demikian pula ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya kamu jadikan sebagai bahan untuk berolok-olok, sebagai bahan untuk guyonan. Disebutkan dalam ayat, la ta'tadhiru, kamu jangan menyampaikan uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir sesudah keimanan kalian. Nah, jadi hati-hati lisan itu. Kalau sudah berbicara tentang agama Allah ini, hati-hati, jangan mengolok-olok. Ngobrol, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu atau pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi, kadang kalau ngalor ngidul ngobrol itu tidak terkontrol. Ya, kalau sampai kemudian kok yang jadi bahan bicaraan adalah agama Allah, hati-hati. Ya, diolok-olok. Mengolok-olok apa namanya agamanya Allah, mengolok-olok syariatnya Allah, hati-hati, karena bisa seorang itu menjadi hina, sehina-hinanya karena dia apa, mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama, ma'asyiral muslimin. Orang bisa kufur kalau dia ya tidak menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan menjadikan seorang itu hina adalah al-ghibah. Ghibah. Kalau bahasa Jawanya ngerasani. Membicarakan kejelekan orang. Fi dhahril ghaib. Di belakang. Ya, tidak ada orangnya membicarakan. Ya. Kata sebagian orang, kalau ngerasani itu memang enak. Ya, enggak terasa. Enggak pernah pedot. Nyambung-menyambung demikian. Ya. Tapi hati-hati, ini kalimat yang berbahaya. Termasuk dari dosa besar. Kata Nabi tentang ghibah. Ghibah itu artinya adalah zikruka akhoka bima yakroh. Ini makna ghibah. Ghibah adalah kamu menyebut-nyebut kejelekan seseorang yang orang itu tidak suka untuk disebut. Nah, walaupun sepertinya sederhana, ah fulan itu pincang, ngerasani, fulan itu kerdil, fulan itu apa namanya, tidak banyak tapi kejelekan disebut, ini ghibah. Nabi pernah mendidik istrinya yaitu Aisyah, coba kita dengarkan baik-baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah, namanya manusia tidak maksum, mungkin saja salah. Termasuk juga para sahabat tidak maksum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah. Mudah untuk kembali, mudah untuk bertobat. Pernah suatu saat Aisyah berkata kepada Nabi tentang madunya, yaitu Sofia. Ya Rasulullah, Sofia itu orangnya pendek. Nah, demikian. Innaha hakada qasirah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Rasul marah ketika itu. Rasul mendidik putrinya atau mendidik istrinya, Aisyah. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat, satu kalimat, tidak banyak-banyak, hanya mengatakan Sofia Qasirah. Sofia itu orangnya pendek, ya, memang pendek Sofia. Ya. Taib. Sungguh, wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan suatu kalimat yang kalau kalimat kamu itu dijatuhkan ke dalam lautan, niscaya akan merubah rasa dari lautan itu. Allahu Akbar, padahal kalimatnya sedikit. Lalu bagaimana kalau yang dibicarakan itu ghibah itu lama, panjang, ya, ngalor ngidul, isinya berita tidak jelas, berita tidak benar, ghibah, gosip, berita yang tidak apa namanya nyata. Ya. Bahaya yang seperti ini ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita sebagai seorang muslim, Anda sebagai seorang mukminah, ya, seperti telah kita sebutkan di awal pembahasan kita, di antara tanda-tanda iman adalah kita menjaga lisan. Kalau tidak bisa bicara baik, ya kita diam. Ya. Duduk, ya, berita, gosip. Ya. Apalagi orang yang sebenarnya tidak kenal. Di zaman sekarang ini sampai ada acara tadi yang kita sebut, acara gosip. Ya. Orang jauh, orang tidak pernah ketemu, ya. Kita melihat acaranya, kita ikut nimbrung, kita ikut nonton, setelah nonton, setelah itu kita ngobrol lagi, membicarakannya lagi, terus bersambung. Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Ya. Menghibai orang, ya, berita tidak jelas. Saudari kita katanya ada masalah dengan misal, ini hanya afan, mohon maaf, ini contoh-contoh hanya sekedar contoh saja. Misalnya ada saudari kita sedang ribut dengan ibunya. Misalnya ada masalah dengan orang tuanya. Ya. Berita tidak jelas. Ya. Berita tidak jelas. Ya. Masalahnya juga apa. Tapi sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah, ya, para ibu-ibu atau para umahat atau para pemudi-pemudi atau di tengah bapak-bapak. Oh, katanya fulanah punya masalah dengan ibunya, ya. Oh ya, pancen tuh anak orang enggak beres, dia memang kalimatnya ini itu, akhirnya ngobrol sudah, ngalor ngidul, dibumbui. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau Anda mendatangi saudari Anda tadi, menyampaikan, Mbak, katanya sedang punya masalah dengan orang tua, barangkali saya bisa membantu. Ini kan membantu seperti itu. Kalau kemudian, apa namanya, dibicarakan, ya, bisa menjadi dosa besar bagi kita. Ya. Ada berita katanya seorang wanita sedang punya masalah dengan suaminya. Masalah keluarga. Dibicarakan sana kemari, sana kemari. Ya kalau benar. Kalau benar itu ghibah. Nah kalau salah. Nabi SAW mengatakan ghibah itu kamu menyebutkan kejelekan saudaramu. Kalau memang itu betul-betul kejelekan. Nah kalau ternyata tidak ada pada saudaramu, ini bukan hanya sekedar ghibah saja, namun sudah tuduhan dusta atas saudaramu. Coba kita lihat tadi ucapan Rasul kepada Aisyah. Padahal Aisyah hanya mengatakan Sofiyah pendek. Sofiyah pendek orangnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diletakkan di laut niscaya akan merubah rasanya. Ya. Apalagi kalau yang kita bicarakan adalah lebih dari itu. Apalagi yang kita bicarakan adalah gosip. Ya. Tidak jelas kebenarannya. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah misal, ya. Taib terkait dengan apa namanya, dengan aib seseorang dan yang semisalnya, yang butuh bukti, ya, seperti misalnya zina itu tidak bisa seorang menuduh sembarangan, ya, harus mendatangkan bukti, ya. Buktinya adalah 4 orang yang melihat kejadian itu, ya, sebagai saksi. Betul-betul melihat timba masuk ke dalam sumur. Ya. Timba masuk ke dalam sumur. Ini dalam syariat Islam demikian. Seorang datang ke pengadilan. wahai hakim, saya bersaksi fulan atau fulanah berzina. Mesti hakim akan mengatakan, mana buktinya? Apa buktinya? Harus 4 orang mendatangkan 4 saksi, yang 4 saksi itu betul-betul melihat timba masuk ke dalam sumur. Baru diterima persaksiannya. Kalau tidak, orang yang memberikan persaksian itu justru akan dicambuk 80 kali. Nah sekarang yang terjadi di tengah masyarakat, terkadang tuduhan-tuduhan itu sekedar tuduhan tanpa bukti sudah. Oh fulan ini sama itu, ini sama itu. A'udzubillah min dzalik. Kira-kira apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menjaga lisannya? Ya. Kembali kepada pembahasan, ya. Dengan lisan itu seorang, ya, bisa menjadi orang yang hina dan jauh. Di antaranya seorang bisa keluar dari agama Islam. Contohnya tadi, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul. Ini contoh. Atau yang kedua, dia menjadi orang yang sangat hina, jauh, terjatuh pada dosa besar. Seperti ghibah, namimah. Taib. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau melewati kuburan. 2 buah kuburan. Ternyata 2 buah kuburan ini orangnya sedang diadab oleh Allah. Salah satunya karena dia tidak baik dalam menggunakan lisannya. Namimah, mengadu domba. Ghibah dan namimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika disebutkan beliau melewati 2 kuburan, Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sungguh keduanya ini sedang diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjaga diri dari air kencing. La yastanzihu minal baul. Adapun yang kedua, fakana yamsi bin namimah, yang kedua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan namimah, karena dia melakukan apa? Namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Nah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin, saya cukupkan contoh ini, ya. Wabillahi taufik. Ya, apalagi di zaman ini, ya, sekali lagi fitnah semakin besar. Kadang lisan tidak ngomong tapi tangan bergerak, ini sama saja. Ya. Karena tulisan itu hukumnya sama dengan lisan. Pegang HP, ya, sibuk dengan Android, kemudian dia memberikan komentar pada WhatsApp, memberikan komentar pada Facebook, memberikan komentar pada media-media sosial, ini masuk di dalam larangan ghibah, ya, gosip dan yang semisalnya. Bahkan bisa jadi akibatnya lebih besar daripada dengan lisan. Karena kalau dengan lisan paling yang mendengar 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau sudah dengan WhatsApp, kalau satu grup itu 300, 250, maka yang baca 250. Ya. Kalau followernya itu sampai 5.000, yang 5.000 itu membaca, mendengar. Bahaya yang seperti ini. Dosanya berlipat-lipat. Zaman ini fitnahnya lebih besar. Nah, hati-hati. Tulisan itu sama dengan lisan. Sama. Oleh karena itu kalau ada seorang laki-laki nulis surat kepada istrinya, kamu saya cerai, ditulis dengan surat. Walaupun lisannya diem, tidak ngomong, maka talak jatuh. Jatuh talak itu. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Dengan surat. Ya. Dengan WA sama saja ditulis, kamu saya cerai. Sama saja itu lisan. Ya. Sehingga hati-hati dengan apa namanya, WhatsApp, dengan apa namanya, dengan media sosial ini. Hati-hati sekali. Ya. Ya. Dalam 1 detik, ucapan Anda sampai ke Amerika, ucapan Anda sampai ke Saudi, ucapan Anda sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya. ghibah yang dilakukan di mana? Di WA. Gosip yang dilakukan di media sosial. Lebih parah akibatnya. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik apa? Diam. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Dengan lisannya berkata yang baik, dengan tulisannya juga berkata yang baik. Aw liyasmut, atau kalau tidak hendaknya diam. Atau kalau tidak hendaknya diam. Yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir adalah kiat agar kita lesan-lesannya lurus, ya, dan terjaga dari apa namanya gosip dan yang semisalnya. Ada beberapa hal yang mari kita tempuh bersama, ya, agar kita selamat dari kejelekan-kejelekan lesan. Yang pertama adalah banyak meminta pertolongan kepada Allah agar kita dijaga hatinya, dijaga lisannya, dijaga badannya untuk istiqamah di atas kebaikan. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, banyak berdoa pada Allah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar hati ini dikokohkan, agar jiwa ini dikokohkan untuk selalu istiqamah. Kalau hati kita ini baik, maka lisan juga akan baik, ya, tangan juga akan baik, anggota tubuh akan baik, kalau hati kita itu baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita selamat dari akibat-akibat buruk lisan kita, yang kedua adalah hendaknya Anda, ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mengingatkan dikala kita salah. Orang-orang yang baik adalah orang yang mendorong untuk kita berbuat baik. Itu orang-orang baik. Kawan yang sejati itu seperti itu. Kalau kita lupa, diingatkan. Kalau kita lemah, dikuatkan. Ya. Itu kawan yang baik. Ya. Kita sedang duduk bersama orang-orang yang baik, kemudian lisan kita ini kok keperucut, mau ngerasani fulan. Kamu sudah dengar belum? Fulan itu punya kejelekan. Langsung diingatkan, tunggu dulu. Ya. Jangan kita menghibai orang. Ya. Tapi belum tentu berita itu benar. Namanya gosip. Banyak orang tidak senang sama dia. Mungkin dia nyebarkan berita-berita palsu, berita tidak benar. Sudah, jangan. Ya. Ya. Akhirnya diingatkan, karena teman kita baik. Ya. Lebih baik kita gunakan untuk zikir, tasbih, tahmid, takbir. Pahalanya banyak. Ya. Coba kamu gunakan untuk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Manfaat. Ya. Ya. Sebagian zikir itu berat sekali timbangannya nanti pada hari kiamat. Seperti kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada dua kalimat yang dua kalimat itu ringan untuk diucapkan dengan lisan, tetapi sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangannya nanti di timbangan, di dalam mizan. Apa itu kalimat yang dimaksud oleh Nabi? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Daripada kamu ngerasani orang, gosipi orang, ya, ucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tambah berat timbangan kamu, tambah berat, ya, amalan kamu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga nasihat untuk saya pribadi dan Anda semuanya, ya, terkait dengan penggunaan apa namanya, ya, media sosial ini, HP ini. Ya. jangan menjadi orang yang punya ketergantungan dengan HP Android ya. Taib, gunakan seperlunya ya. Taib, gunakan seperlunya ya yang bermanfaat. Ya. Dan jangan hari-hari itu pegangannya adalah HP. Ambil mushaf, baca Al-Qur'anul Karim. Ambil buku tulis, berangkat pengajian taklim, tulis apa pengajiannya. Setelah itu pulang murojaah lagi. Nah, gunakan waktu yang baik ini untuk, kalau Anda punya suami, gunakan untuk berbakti kepada suami. Masak yang enak, masak yang apa namanya lezat, buatkan minuman untuk apa namanya suami Anda. Kalau Anda seorang anak, gunakan waktu untuk berbuat baik kepada ibumu, ayahmu. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Di antara musibah zaman ini, orang-orang itu pegangannya HP terus. Ini akan mendorong pada hal yang tidak bermanfaat. Sebelum saya lupa, termasuk berkawan dengan kawan-kawan yang baik adalah terkait dengan grup-grup. Ya, kan ada grup-grup WA dan yang semisalnya. Kalau di situ grupnya tidak baik, ya isinya gosip, isinya berita-berita yang tidak jelas, lebih baik Anda undur diri. Mohon maaf, saya pamit, saya tidak ikut. Ya, kalau kemudian ikut-ikutan kan repot malah nanti. Ya. Artinya pilih teman-teman yang baik, pertemanan yang baik, itu yang akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya. Taib. Ini beberapa kiat. Yang pertama doa kepada Allah, kemudian yang kedua memilih teman yang baik, ya, kemudian yang ketiga ya hendaknya Anda bijaksana di dalam menggunakan teknologi-teknologi ini semacam HP dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, bahkan ini satu hal yang sangat-sangat-sangat penting sekali untuk kita semuanya adalah sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, tholabul ilmu. Mempelajari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan kita membaca Al-Quran dan sunnah kita diingatkan apa yang kita salah. Kita diberitahu apa yang kita tidak tahu. Oh ternyata ini tidak boleh. Oh ternyata ini bahaya. Dan yang semisal. Ya. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya tidak bisa menyampaikan yang mungkin sesuai dengan hajat kita semuanya, namun saddidu wa qaribu, kita hanya menyampaikan semampu kita dari ayat yang bisa kita baca, dari hadis yang bisa kita sampaikan. Dan juga ya, di antara perkara yang hendaknya kita senantiasa bisa menjaga diri dan lisan kita adalah kita mengingat di kanan kiri kita ada malaikat yang senantiasa mencatat sebagaimana disebutkan dalam ayat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada suatu kalimat yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.